Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Masihlah kita baca ya. Langsung ke pembahasan aja. Huruful khawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad rahimahullahu taala sadani asal kitab jurumiya wa hurufil hafdi qala rahimahullahu taala syarah jadi al huruf allati إذا دخلت الاسم خفضته يعني جرته يعني huruf-huruf yang bila masuk ke isim akan menghafalkannya yakni menjarkannya. ومن أين علمنا أن هذه الحروف إذا دخلت الاسم جرته. Dari mana kita tahu bahwasanya huruf-huruf ini jika masuk ke isim akan menjarkannya? Jawabannya minat tatabbu'i wastiqra'i kalamil Arab, dengan tatabbu' meneraah, meneliti ucapan orang Arab. Wa illa laysa hunaka Qur'anun wala sunnatun tadullu ala hadha. Tidak ada di sana Qur'an dan sunnah yang menunjukkan akan hal ini. Tapi ada adalah tatabbu' wal istiqra. Lakin al-'araba idza dakhala harfun min hurufil hafd 'ala kalimatin khafadhaha. Tapi orang Arab, amalan mereka jika masuk huruf hafad ke satu kata, ini satu isim, dia menghafadkannya. Intinya, dari mana kita tahu ini huruf hafad? Dari tatabbu oleh siqra. Sad yani asul kitab jurumiya wahiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Qala Muhammad rahimahullahu ta'ala syarah 'addal mu'allifu tis'ata ahrufin. Ya, mu'allif menyebutkan 9 huruf jar, 9 huruf khafad. Al-awwal min. Taqulu mathalan kharajtu minal basrati. Wa la yajuzu fil lughati al-arabiyyah an taqula kharajtu minal basrata. Tidak boleh dalam bahasa Arab kamu membaca kharajtu minal basrata dengan fathah. Wa la yajuzu aidan an taqula kharajtu minal basratu. Bal, bahkan min itu adalah harfu tafdin. Taqulu minal basrati. Walaupun masih demikian, ishtaraitu hadal kitaba min Zaidin. Ishtaraitu hadal kitaba min Zaidin. Contoh ini, kalimat ini, ishtaraitu hadal kitaba min Zaidin awalan. Al-kitab ismun am harfun? Istaraitu hadal kitaba min Zaidin. Isim apa huruf? Jawabannya ismun. Kenapa? Li'anna bihi al-alifa wal-lama. Karena padanya ada alif dan lam. Zaidin ismun. Wa ma dhabi min alamatil ismi? Apa tanda isim ada pada Zaid? Jawabannya al-khafdu wa tanwin. Karena dia di khafd min Zaidin dan tanwin. Asani yang kedua dari huruf khafd adalah ila. Aidan jika dakhalat ala kalimatin, ila juga kalau masuk kepada satu kata satu isim, jika masuk ke satu kata dan dia itu isim, wa takhfaduhu, dan dia akan mengkhafatkannya, menjarkannya. Qala Allah Ta'ala, thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Lafaz jalalah Allah ismun. Wa ma dalil? Apa dalilnya? Liyanna fihi min alamatil ism. Kan di situ ada tanda isim al-khafd. Yang kedua, wa dukhul huruf khafd ila. Karena masuk huruf khafd padanya itu ila. Wa thalith karena ada alif wa lam. Contoh kedua, afalam yanzuru ila as-sama'i faqahum. As-sama' ismun. Limadha? Li'annahu dakhala 'alayha harful khafdi wal alif wal lam wal khafd. Karena as-sama' iya, masuk kepada dia huruf khafd ila as-sama'. Yang kedua dia ada alif lamnya, dan yang ketiga dia khafat majrur as-samai. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaqulu ulama min lil ibtida ila lil intiha. Para ulama bahasa menyatakan min di antara makna min, karena maknanya banyak. Salah satu dari makna min adalah lil ibtida. Adapun ila di antara maknanya adalah lilintiha. Faidha qulta kharajtu min makkata ila al-madinah, fabtida'u safarika min makkah, fi makkah, awal mula safarmu itu di Makkah. Wantiha'uhu fil madinah, dan akhir dari safarmu itu di Madinah. Min ibtida berarti kharajtu min Makkah, yani ibtida khuruji min Makkah ila Madinah, ini intiha khuruji ila adalah fil Madinah. Asalih yang ketiga, an aydan min hurufil hafad. An juga terlihat dari hafad, di antara huruf hafad. Jika dakhalat ala kalimatin fahiya ismun, kalau dia masuk ke satu kata dan kata tersebut adalah isim, mungkin lebih tepatnya, jika dakhalat ala kalimatin, kalau dia masuk kepada satu kata, fahiya ismun, berarti dia adalah isim. Juga yang kedua, mungkin terjemahnya lebih tepat begitu. Asani ila. Aidan idza dakhalat ala kalimatin fa hiya ismun. Ila, kalau dia masuk ke satu kata maka dia kata sebelah isim. Wa tafaduh, dan akan mengkhafatnya. Mungkin seperti itu terjemahan lebih tepat. Atsalits an aidan min hurufil hafdi. Idza dakhalat ala kalimatin, kalau dia masuk ke satu kata, fa hiya ismun, maka tersebut adalah isim. Wajib an tahfadha hadhihi al-kalimah, dan wajib kau menghafaz kata tersebut, kata yang kemasukan an. Taqulu kallamtuka an jaddin, ya, aku bicara denganmu itu sungguh-sungguh. dari kesungguhan. Jaddin ismun. An jaddin. Ini sungguh-sungguh sih, dari lawannya hazal, lawannya main-main. Fihi ada pada asma. An jaddin lawannya jad, ada pada tandanya ada padanya tanda-tanda isim. Yang pertama di tanwin. Yang kedua khafad, jaddin majrur. Yang ketiga dukhul harful khafad alai, yaitu an. Sehingga di asilah terakhir nanti itu baca aja sendiri. Disebutkan apakah mungkin terkumpul di satu kata empat tanda isim? Jawabannya tidak mungkin. Ya, apakah mungkin di satu kata tergabung tiga tanda isim? Jawabannya mungkin. Ini contohnya, terkumpul pada satu kata tiga tanda isim. Tadi juga terkumpul tandanya padanya tiga isim. Kalau empat-empatnya tidak mungkin, karena alif, lam, dan tanwin itu bermusuhan, berlawanan. Enggak mungkin ada tanwin kalau ada lam. Kalau empat-empatnya satu kata enggak mungkin. Tapi kalau tiga mungkin. Qala, contoh berikutnya adalah anil yamini wa anil shimali qa'idun. Al-yamin ismun. Wa fihi min alamat is asma. Di situ ada tanda isim, duhul alif lam yang pertama, wal khafti yang kedua dia majur, yang ketiga duhul harfil hafti alaih an. Qa'idun juga ismun. Wa fihi min alamat ismi. Di situ ada tanda isim satu, yaitu tanwin qa'idun. Qala wa min ma'ani an al-mujawazah, melewati, melintasi. Taqulu ramaitu sahma anil kausi. Yaku melewati, aku melempar anak panah melalui, melewati kaus busur. Yani anna sahma jawazal kaus. Anak panah itu melintasi, melewati busurnya. Yani kharaja minhu, maksudnya keluar darinya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Yani mujawazatan. Ya, tidak mungkin aku menyelisihi kalian kepada apa yang aku larang kalian darinya, yaitu dengan melampaui batas melalui melakukannya. Wa qala Ibnu Malik dalam Al-Fiyah bi'an tajawuzan ana man qad fatan. An yang maknanya adalah al-mujawazah. Hatta yu'tul jizyata an yadin. Sampai mereka, orang-orang kafir, Mereka berikan jizyah an yadin. Yani Al jizyata tatajawazu aydiyahum. Ya, melewati tangan-tangan mereka. Tantakhilu min aydihim, berpindah dari tangan mereka, ila idil muslimin, ke tangan muslimin. Ini harus dia bawa sendiri jizyah tersebut, diserahkan kepada kaum muslimin. Arabi'u yang keempat, yang terdapat huruf hafad adalah ala. Ida dakhalat ala kalimatin fal kalimatu ismun. Sehingga ala kalau masuk ke satu kata, berarti kata tersebut adalah isim. Wajibu hafduha, wajib menghafadnya. Qala ta'ala alallahi tawakkalna. Naqulu alallahi tawakkalna. Naqulu Allah, lafadz jalalah Allah ismun. alamatul ismi fihi, tanda isim padanya, annahu dakhalat alaihi ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa nafihi al-arif wal-lam. Yang ketiga, wa annahu khufidha. Iya, di khafad, di majrur. Qala man ala al-ulu, man ala al-ulu mila isi'la. Taqulu raqitu al-sathi, yani aku masuk, aku naik ke sataf, ke atap, ke balkon, man huwa al-ulu. Walihada qala Malik ala lirisi'la'i, ala lirisi'la'i. Summa stawa al-ars, ayat Allah, summa stawa al-ars, fal-ars ismun, fihi padanya alamatul ismi, alamatul asma. Pada ars ada tanda-tanda isim. Yang pertama duhul al-berhafad, ala. Yang kedua padanya alif wal-lam, al-ars. Yang ketiga khafad, arsi. Law qala qa'ilun, kalau ada orang berkata alal arsu dengan dhamma bi rafil arsy, khata'un, ini dilihat salah, gitu. Kenapa? Harful khafad itu yajibu an yakhfadha, huruf khafad itu wajib ya mengkhafadkan. Law qala ala al-arsha dengan nasab arsh, khata aidan, dia pun salah juga. Li'anna harf al-hafad la budda an yahfadha, harf al-hafad harus menghafadkan. Idan naqulu ala al-arshi, bijar al-arsh.